الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-100 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang yang mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alu lillahi syuraka'al jin. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala berupa jin. Jin ini yang mereka yakini adalah makhluk yang berhak juga untuk mendapatkan ibadah, bisa untuk disembah. Karena orang-orang di zaman itu menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, patung, berhala, kuburan, pohon, berbagai macam sesembahan-sesembahan yang disembah. Maka ketika malaikat nanti di hari kiamat ditanya, apakah terhadap kalian mereka-mereka ini menyembah? Aha ula'i yakum kanu ya'budun. Wahai para malaikat, karena di antara mereka ada yang juga menyembah malaikat. Para malaikat ditanya, apakah terhadap kalian wahai para malaikat mereka menyembah? Masya Allah, malaikat berlepas diri dari apa yang dilakukan, dan semua hamba-hamba yang saleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala berlepas diri nantinya. Malaikat itu pun berkata, bal kanu ya'budun al-jin, bahkan sesungguhnya mereka ini menyembah jin, menyembah syaitan, karena syaitan inilah yang menghasung mereka untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ma'ruf bahwa orang tua Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam kan menyembah patung, menyembah bintang. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Kenapa dikatakan menyembah syaitan? Karena syaitanlah yang menghasung mereka, menyemangati mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya mereka ini menyembah syaitan. Menyembah jin. Barakallahu fikum. Dan memang ada kelompok sekte yang memang menyembah syaitan, memang penyembah iblis, penyembah syaitan. Memang syaitan, mereka mengatakan syaitan. Syaitan yang justru mereka sembah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Padahal Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang berhak disembah, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan semuanya yang kalian sembah selain Allah itu adalah makhluk. Wa khalaqahum wa khalaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Berikutnya juga di sebagian di antara mereka ini meyakini bahwa Allah memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ucapan mereka ini tidak dilandasi oleh ilmu. Bighairi ilmin. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah putra Allah. Seperti orang-orang Nasara meyakini bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin di zaman itu meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Mereka mengada-adakan keyakinan bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar ilmu. Dari mana? Asyhadu khalqahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apakah mereka menyaksikan bahwa betul Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Allah telah menyatakan tentang dirinya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulusul Quran, ta'dilu sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Barakallahu fikum. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran dikatakan sepertiganya akhbar, sepertiganya ahkam, sepertiganya tauhid. Maka ketika Al-Ikhlas ini berbicara tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, semua makhluknya bergantung padanya. Butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mereka, Allah yang memberi rezeki mereka, Allah yang memelihara mereka. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifat-sifatkan. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, subhanallah. Allah mengkhabarkan kepada kita tentang besarnya dosa meyakini Allah memiliki anak. Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani 'abda. Semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala statusnya sebagai hamba, siapapun dan apapun dia. Baik. Hampir-hampir saja langit terbelah, demikian juga bumi terbelah, hancur gara-gara ucapan bahwa Allah memiliki anak. Subhanallah. Ini bukan perkataan yang ringan, bukan enteng. Ini perkataan yang sangat keji. Wala haula quwata illa billah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardh. Allah mengingatkan ulang. Jangankan manusia, jangankan jin, semua semesta alam ini Allah yang menciptakannya. Badi'us samawati wal ardh, badi', yakni Allah menciptakan bumi dan langit yang tidak ada yang serupa sebelumnya. Tidak ada yang seperti langit dan bumi sebelumnya. Yakni badi', Allah menciptakan, memang itulah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat atau tidak menjadikan untuk dirinya istri? Tidak ada istrinya. tidak ada pasangannya, walam takullahu sahibah. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai, dan Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mau menyembah jin, mau menyembah malaikat, mau menyembah rasul, mau menyembah orang saleh, mau menyembah wali, mau menyembah patung kuburan, mau menyembah sapi, mau menyembah apapun, semuanya adalah makhluk. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah. Wa khalaqa kulla syai, semuanya makhluk. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah. Jadi, kalian menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Baik, dzalikumullahu rabbukum, demikian Allah. Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, pemelihara kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kepada kalian, yang mengurusi urusan kalian semuanya. Dzalikumullahu rabbukum. Jadi kita meminta kepada selain Allah, kita meminta kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Kita minta kepada sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa orang meminta? Kenapa orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Karena ketauhidan rububiyahnya sudah rusak. Rusak. Barakallahu fikum. Dia meyakini bahwa ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang bisa melindungi selain Allah, Allah Subhanallah. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia minta rezeki. Dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang itu muwahhid, dia yakin bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan rezeki. Allah yang menyatakannya. Fabtagu 'indallahi rizqa, maka carilah, mintalah, mohonlah kalian kepada Allah rezeki. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini la ilaha illahu. Dzalikumullahu rabbukum, dialah Allah yang menciptakan kalian, menciptakan segala-galanya. La ilaha illahu, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang batil. Sesembahan yang salah, sesembahan yang keliru. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah, kalian dan yang kalian sembah semuanya makhluk. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, maka sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya wakil, yakni hafiz. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga seluruh makhluknya, Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Masyaallah, yang mengurusi seluruh urusan-urusan makhluknya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, sehingga dengannya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid sesungguhnya. Inilah ketauhidan. Keyakinan ini mesti ada, tertancap kuat, kokoh di dalam hati. Baik. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kita tambah iman kita ini, barakallahu bikum, dengan ilmu dan amal saleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, agama Islam. Maka sahabat Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi atakhafu alaina. Ya Rasulullah, kami telah mengimani engkau, percaya kepada engkau, mengikuti engkau dan apa yang engkau bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami, ya Rasulullah? Baik. Apakah engkau mengkhawatirkan kami akan berubah, kami akan menyimpang, kami akan berbalik? Atakhafu alaina, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia ini, hati hamba-hamba ini, di antara jari, dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, setelah kita diberi hidayah, mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena betapa banyak orang yang dulunya dapat hidayah, dia mundur dari hidayah ini, berpaling dari hidayah ini, menjauh dari hidayah ini. Wallahul musta'an. Tetap kita istiqamah dan memohon kepada Allah untuk dikokohkan di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muwahhid, mukmin. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.